Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar setia Radio Indosiar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa kembali berjumpa dalam rangkaian acara Radio Indosiar. Dan kita akan mengikuti sebuah acara yang disajikan dari Studio Indosiar, pembahasan kitab Hidayatul Hayara bersama Al-Ustadz Muhammad bin Umar As-Sawet Hafizullah Ta'ala. Dan untuk edisi pagi hari ini masuk kepada pertemuan ke-86 dengan judul Meluruskan Pemahaman Al-Masih Alaihi Salam, Perbandingan Doktrin dan Hakikat Bagian 2. Kita persilahkan kepada Ustadzuna Muhammad Hafizullah Ta'ala untuk menyampaikan fawaidnya. Tafadhol Ustaz, masykuran wa ma'jura. Tayyib, jazakumullah khairan. Wa antum jazakumullah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala في كتابه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى. Dan kita sampai pada ucapan beliau, لقد أكمل الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنزله على الأنبياء. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW apa-apa yang telah diturunkan kepada para nabi sebelumnya, alaihimussalam. Allah sempurnakan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Minal haqqi wa bayyanahu wa adharahu li ummatih. Allah sempurnakan dengan kebenaran. Allah jelaskan, Allah tampakkan pada umatnya. Wa fassala ala lisanihi ma ajmalahu lahum. Nabi Muhammad SAW merincikan apa yang sudah disebutkan secara global oleh para nabi-nabi sebelumnya. Wa syaraha ma ramazu ilaih. Dan Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan apa yang sudah disebutkan dalam ucapan-ucapan para anbiya yang menyebutkan secara tanda-tanda atau menyebutkan dengan lambang-lambang, maka dirincikan dan dijelaskan apa maksudnya oleh Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Faja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin. Maka beliau alaihissalatu wassalam, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, datang dengan kebenaran dan membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul. Wa tammat bihi ni'matullahi ala ibadihi al-mu'minin. Maka sempurnalah kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya yang beriman. Maka barakallahu fikum kaum muslimin dan juga Yahudi dan juga Nasara, mereka semua tantadhiru masihan. Mereka semua menunggu Al-Masih. Yaji'u fi akhir zaman. Semuanya menunggu Al-Masih yang akan datang di akhir zaman. Hanya saja berbeda-beda Masih yang dimaksud oleh Yahudi dan Nasara dan juga kaum muslimin. Adapun Masihul Yahud, Masihnya Yahudi adalah Ad-Dajjal. Bahkan mereka memberikan ciri-cirinya. Matanya satu, sifatnya begini. Mereka memiliki penjelasan-penjelasan yang ternyata itu adalah Dajjal. Wa Masih Nasara, adapun Masihnya Nasara tidak jelas. La haqiqata lahu. Enggak ada hakikatnya. Mengapa? Karena menurut mereka Masih yang dimaksud adalah anak Tuhan atau bahkan pencipta yang menghidupkan dan mematikan. Famasihuhum alladhi yantadhirunahu, maka Masihnya mereka yang mereka tunggu adalah al-maslub. Masih yang mereka tunggu adalah yang sudah disalib. Al-musammar, yang sudah dipaku di atas kayu. Al-mukallal bisyauk, yang sudah dililit dengan duri di kepalanya di antara kayu-kayu palang, kayu-kayu salib. Al-masfu'ul ladhi huwa musafa'at al-yahud. Yang dipukul atau ditampar oleh tamparan Yahudi. Wa huwa indahum rabbul alamin. Dan yang seperti ini mereka anggap sebagai rabbul alamin. Tuhan semesta alam. Khalikus samawati wal ardin. Pencipta langit-langit dan bumi-bumi. Itu masihnya Nasara. Tidak jelas. Karena sudah disalib, sudah dipaku, sudah dipalang, sudah dililit dengan duri-duri, bahkan sudah ditampar oleh Yahudi, yang mereka anggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau jelmaan Tuhan. Adapun masihnya Muslimin, alladhi yantadhirunahu, yang mereka tunggu adalah namanya Abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya dan rohnya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Abdullah dengan maksud hamba Allah. Adapun masihnya kaum muslimin adalah hamba Allah dan rasulnya dan ruhnya dan kalimatnya yang diciptakan dengan kalimat Allah, kun jadilah maka jadilah dia, yang dilemparkan kepada Maryam al-adara al-batul, perawan pingitan yang batul, yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, perawan, yaitu Isa ibnu Maryam, aku Abdullah wa rasulihi Muhammad ibnu Abdullah, yaitu saudaranya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fayudhhir dinallahi wa tauhidahu, Isa alaihi salam akan menampakkan agama Allah, akan menampakkan keesaan Allah, yaqtul a'da'ahu, dan akan membunuh musuh-musuhnya, ubad as-salib, para penyembah-penyembah salib. Alladzina takhaduhu wa ummuhu ilahain min dunillah, yang mereka menjadikannya, menjadikan Isa dan ibunya sebagai dua ilah selain Allah. Justru itu menjadi musuhnya. Wa adahul yahud, dan juga akan memerangi musuh-musuhnya dari kalangan Yahudi. Alladzina ramauhu wa ummuhu bil adhaim, yang menuduh beliau dan ibunya dengan tuduhan-tuduhan besar. Fahadha huwa alladhi yantadhiruhu almuslimun, inilah yang ditunggu oleh kaum muslimin. Nabi Isa alaihi salam, seorang hamba Allah dan rasulnya. Wa huwa nazilun ala manarati syarqiyah bi Dimashq, dan beliau ini akan turun di menara sebelah timur di Damaskus. Dalam keadaan wadi'an yadaihi ala mankibai malakain, meletakkan kedua tangannya di dua pundak malaikat. Yarahun nas ayanan, akan dilihat oleh manusia dengan mata kepala mereka. Wabi absarihim, dengan pandangan-pandangan mereka. Ini manusia akan melihat betul-betul dengan kasat mata, dengan mata kepala mereka, turun Isa dalam keadaan kedua tangannya berpegang ke pundak-pundak malaikat. Turun dari langit. Nazilan minas sama. Fayakum bi kitabillah, akan berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti turun mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala wa yunaffid adha'ahu adh-dhalamatu wal fajra, akan membersihkan ma adha'ahu adh-dhalama, apa yang ditambah-tambahkan oleh orang-orang zalim, orang fajir, wal khawana, para pengkhianat dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dibersihkan kembali dari apa-apa yang ditambahkan oleh zalamah wal fajarah wal khawanah. Akan dibersihkan agama ini, agama Islam, dari berbagai macam penambahan-penambahan, kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan-kesesatan yang dibuat oleh orang zalim, orang fajir, orang pengkhianat. Wa yuhyi ma amatuhu, dan akan menghidupkan apa yang mereka matikan. Wa ta'udul milal kulluha fi zamanihi millatan wahidah. Dan kembalilah millah-millah seluruhnya di zaman beliau menjadi satu millah saja, satu agama saja. Wa hiya millatuhu wa millatu akhihi Muhammad SAW wa millati abihima Ibrahim. Akan menjadi satu millah saja, yaitu millahnya Nabi Muhammad SAW, millahnya beliau, millahnya Nabi Isa dan Nabi Muhammad, dan juga millahnya bapak mereka berdua, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa millat sa'iril anbiya, dan juga merupakan agamanya seluruh para nabi, yaitu Islam. Alladhi man yabtaghi ghairahu dinan falan yuqbala minhu. Agama Islam yang tidak ada, tidak sepantasnya seorang membawa agama kecuali agama Islam. Dan tidak diterima sebuah agama kecuali agama Islam. Inna dina indallah al-Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Maka nanti ketika turun Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihi salam ibni Maryam, agama akan disatukan menjadi satu agama saja, yaitu agama beliau, agama Nabi Muhammad, agama Nabi Ibrahim, dan agama seluruh para nabi, yaitu agama Islam, agama Tauhid. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan siapa yang tidak mencari agama atau tidak berpegang dengan agama Islam, kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Wa qad hammala Rasulullah SAW man adrakahu min ummatihi salam wa amarahu an yuqri'ahu iyyahu minhu fa akhbara an mawdi'i nuzulihi bi ayyi baladin wa bi ayyi makanin minhu. Dan Nabi SAW sudah menitipkan pada siapa-siapa yang nanti bertemu dengannya, menitipkan salam. Jadi siapa yang bertemu dengan Nabi Isa, sampaikan salam Nabi Muhammad SAW kepadanya. Wa amaru an yuqri'ahu iyyahu minhu, dan disuruh untuk membacakan salam kepadanya dari beliau. Fa akhbara an mawdi'in nuzulih, Nabi merincikan tentang di mana tempat turunnya, di negeri apa turunnya, di mana letaknya. Yani bukan hanya negerinya, daerahnya, tempatnya, sampai masjidnya. Wa bihalihi, dan juga diterangkan keadaannya. Waqta nuzulihi, turunnya seperti apa. Dengan berpegang kepada pundak malaikat. Wa malbasihi, diterangkan pakaiannya. Alladhi kana alaih. Apa yang dipakainya. Wa anahu mumassaratani, yaitu dua kain atau dua thawb yang disarungkan dan diselendangkan. Wa akhbara bima yaf'al 'inda nuzulihi, telah diterangkan pula oleh Rasulullah SAW rinciannya. Ma yaf'al 'inda nuzulihi, apa yang dilakukan ketika turunnya. Mufassalan, dengan rinci. Hatta ka'annal muslimin yushahidunahu 'iyanan. Saking rincinya, seakan-akan kaum muslimin benar-benar melihatnya secara kasat mata. Qabla an yarauhu, sebelum melihat benar-benar, seakan-akan mereka sudah melihatnya dengan mata kepala mereka, saking rincinya akan turunnya di Syam, di menara sebelah timur dari Damaskus, turun dengan diapit oleh dua malaikat, tangannya berpegang kedua pundak malaikat. Masya Allah, sudah dirincikan seperti kita melihat sendiri. Wa hadha min jumlatil ghuyub allati akhbara biha, dan ini adalah di antara perkara-perkara gaib yang dihabarkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kata Allah, dialah Allah yang alimul ghaib. Dialah Allah yang maha mengetahui yang gaib-gaib. Dan tidak pernah menampakkan kegaibannya kepada siapapun. Kecuali kepada beberapa rasul. Kecuali kepada beberapa orang rasul. Yang memang Allah SWT berikan beberapa berita-berita gaib. Di antaranya berita turunnya Nabi Isa alaihi salam. Fawaqat mutabaqatan li khabarih. Maka apa yang diberitakan tadi benar-benar terjadi persis seperti yang dikhabarkan. Hadwal quddati bil quddah. Seperti sendal dengan sendal. Fahadha muntadhar al muslimin. Inilah yang ditunggu oleh kaum muslimin. Inilah yang ditunggu oleh kaum muslimin. Bukan yang ditunggu oleh al-maghdubi alaihim. Bukan pula oleh dhalin. Bukan yang ditunggu oleh maghdubi alaihim, yakni Yahudi. Karena Yahudi menunggu al-Masih, tapi yang dimaksud adalah Dajjal. Wala ad-dhalin. Bukan pula yang ditunggu oleh dhalin. Siapa dhalin? Ad-dhalin adalah orang-orang Nasara yang sesat menyimpang. Yang mereka menunggu sesuatu, katanya, tetapi sesuatu itu mereka yakini sudah dibunuh, sudah disalib, sudah dipaku, sudah dihinakan, sudah di inna lillahi wa ilaihi raji'un. Wala muntadhar ikhwanihim minar rawafid al-mariqin. Bukan pula yang ditunggu rawafid, syiah rafidah al-mariqin, yang keluar dari agama. Apa yang ditunggu oleh rafidah syiah? Yang mereka tunggu adalah imam ke-12. Yang mereka anggap al-Masih juga, tetapi mereka maksud adalah Muhammad bin Hasan. Yang kata mereka sudah pernah lahir, kemudian masuk ke dalam gua yang disebut dengan gua Samirra, kemudian hilang. Nanti akan muncul di akhir zaman. Maka mereka menunggu-nunggu depan gua. Lihatlah ikhwan fillah a'azzakumullah. Apa yang ditunggu oleh Yahudi, apa yang ditunggu oleh Nasrani, apa yang ditunggu oleh Syiah Rafidah, adalah perkara-perkara yang khayal. Perkara-perkara yang sama sekali tidak jelas. Tetapi yang ditunggu oleh kaum muslimin sangat jelas seperti matahari. Bahkan dirincikan dengan rinci siapa namanya, turunan siapa, Nabi Isa alaihi salam, dan akan datangnya nanti Imam Mahdi, akan lahirnya Imam Mahdi. Wa sawfa ya'lamul maghdubi alaihim. Dan akan tahu nanti orang-orang yang dimurkai ini akan tahu ja'a muntadhar al-muslimin, ketika datang benar-benar yang ditunggu oleh kaum muslimin. Annahu laisa bibni Yusuf an-Najjar. Akan jelas nanti akan ketahuan ternyata yang ditunggu itu ketika datang bukan Ibnu Yusuf an-Najjar seperti keyakinan mereka. Bukan pula seperti yang dikatakan oleh Yahudi waladu zina. Astagfirullah, astagfirullah. Ini julukan Yahudi kepada Nabi Isa sebagai walad zina. Ternyata tidak demikian. Walakana tabiban hadiqan mahiran. Bukan pula dokter yang hebat, yang mahir. Fi sina'atihi, dalam keahliannya atau dalam kemampuannya, bukan. Bukan itu juga. Yang istawla ala al-uquli bi sina'atihi. Bukan yang bisa menguasai akal dengan apa yang mereka buat, apa yang dia buat. Bukan pula kana sahiran munhariqa. Bukan pula tukang sihir yang bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Yani seperti Dajjal. Dajjal bisa melakukan hal-hal yang aneh. Yang menurut mereka inilah Al-Masih. Bukan pula seorang yang sudah mukkinu min sulbihi, yang sudah tidak bisa kemana-mana, terikat di salibnya, dipaku, dalam keadaan disiksa, dipukul, dan dibunuh. Ini tidak seperti kata Nasrani. Balkanu ahwan ala Allahi min dalik. Bahkan ternyata lebih ringan dari itu semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Maka mereka akan sadar bahwa apa yang mereka tunggu, apa yang mereka yakini semuanya salah. Setelah benar-benar turunnya Nabi Isa alaihi salam. Wa ya'lamu dhalluna annahu ibnul bashar. Dan akan diketahui nanti oleh orang-orang yang sesat tadi, Nasrani, yang menganggapnya sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau jelmaan Tuhan, nanti akan tahu bahwa ternyata ya dia manusia. Anak manusia. dan bahwasanya beliau Nabi Isa adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Laisa bi ilahin wala bibni ilah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan pula jelmaan Tuhan. Wa anahu basyara binubuwati Muhammad akhihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bahwasanya nanti Nabi Isa akan mengkhabarkan kenabian Nabi Muhammad SAW bahwa itu hak. Kenabian saudaranya, sesama Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. وَحَكَمَ بِشَرِعَتِهِ وَدِينِهِ أَخِرًا, dan akan menghukumi dengan syariatnya dan agamanya pada akhirnya. Ini pada awalnya menerangkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan pada akhirnya beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. وَأَنَهُ وَعَدَوِ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِينَ, dan nanti ketika turun Nabi Isa AS, beliau justru akan memusuhi Yahudi, al-maghdubi alaihim. Dan juga akan memusuhi dhalin nasara. Akan mematahkan salib-salib, akan membunuh babi-babi, dan akan memerangi mereka. Wa waliyyu Rasulillah SAW wa atba'ihi al-mu'minin. Dan juga sebaliknya beliau akan berwala, akan bergabung dengan Rasulullah SAW dan pengikut-pengikutnya dari kaum muslimin, kaum mu'minin. Wa ma kana awliya'uhul arjasul anjas. Bukanlah wali-wali beliau, bukanlah orang-orang dekat Nabi Isa al-anjas, orang-orang kotor, najis, bukan. Tetapi kaum muslimin, kaum mu'minin. Wa la'abadat as-sulbani wa suwar al-madhunah fil hitan. Bukan pula orang-orang dekatnya Nabi Isa adalah abadatul sulban, para penyembah-penyembah salib. Bukan pula para penyembah gambar-gambar yang dihinakan di tembok-tembok atau yang digambar di tembok-tembok. Inna awliya'uhu illal muwahhidun. Tidaklah orang-orang yang terdekat pada Nabi Isa nanti kecuali orang-orang yang bertauhid. Ubadur Rahman, para penyembah Allah Rahman. Ahlul Islam wal Iman, kaum muslimin, kaum mu'minin. Alladzina nazzahuhu, yaitu orang-orang Islam yang justru membela Isa dan ibunya, yang membela Nabi Isa dan ibunya alaihimassalam dari tuduhan-tuduhan musuh-musuhnya. Dari tuduhan-tuduhan Yahudi, yaitu mengatakan berzina dan anak zina. Astagfirullah. Kaum muslimin adalah yang mensucikan, membela Nabi Isa dan membela Maryam dari tuduhan Yahudi. Dan sekaligus nazzahu rabbahu wa khaliqahu, yaitu kaum muslimin yang mensucikan Allah, Rabbnya, penciptanya dan maliknya dan sayyidnya dari apa yang dituduhkan oleh Nasara, oleh ahlu syirki wasabbi lil wahidil ma'bud. Kaum muslimin adalah yang mensucikan Allah dari golongan ahli syirik yang mencerca Allah al-wahidul ma'bud. Siapa? Nasara. Mereka ahlu sab, tukang cerca. Karena kalau mengatakan bahwa Allah memiliki anak, berarti mencerca Allah. Kalau menyatakan Allah yang Maha Rahman memiliki anak, itu mencerca yasubbullah. Sehingga Allah murka, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, dan hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka berkata Ar-Rahman memiliki anak. Maka yang dekat dengan Nabi Isa nanti adalah kaum muslimin, kaum mukminin yang mereka membela Nabi Isa dan ibunya dari tuduhan zina Yahudi, dan juga mensucikan Allah dari tuduhan Nasara kalau Allah punya anak. Astagfirullah. Falnarji' ila al-jawab ala tariq man yaqul innahum ghayyaru alfadh al-kutub wa zadu wa naqasu. Kita kembali kepada jawaban mengikuti jalan orang yang berkata sesungguhnya mereka merubah lafadz-lafadz kitab-kitab, menambahnya dan menguranginya. Kama ajabna ala tariqi man yaqul innama ghayyaru ma'aniyaha wa ta'awwaluha ala ghairi ta'wiliha. Sebagaimana kita jawab pula dengan cara orang yang berkata sesungguhnya mereka merubah makna-maknanya dan menakwil-nakwilkannya kepada apa yang bukan takwilnya. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala, wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair sahadun atas fawaitnya pada edisi pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan insyaAllah ta'ala kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala wa taufiqihi. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.